Mata jendela jiwa. Dari mata boleh bercerita tentang apa yang ada dalam hati. Oleh sebab itu letak bahagia itu adalah di dalam hati. Hati itu bahasa Arabnya qalbu. Qaf lam ba qalbu. Jangan kata kalbu, kalbu dog, anjing. Oleh sebab itu maka disebutkan dalam qalbu. Qalbu itu 3 huruf, qaf lam ba, artinya berbalik-balik. Makanya kadang pagi bahagia, siang susah hati. Siang bahagia, petang susah hati. Aku siang ni rasa bahagia bukan main. Sebab apa? Ada orang ajak aku makan. Bahagia. Sedangkan yang kita nakkan adalah kebahagiaan yang hakiki. Bila kita buka kamus Arabik, apa itu bahagia? Sa'adah. Bahagia, sa'adah. Kita orang putih, happy. Sa'adah. Orang yang bahagia, sa'id. Perempuan yang bahagia, sa'idah. Bila ada nama sa'idah, dia bahagialah. Nama adalah doa. Dalam Islam disampaikan, nama itu adalah doa. Makanya orang-orang tua dulu, dia bagi nama-nama. Manakala nama itu disebut, dia menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki, sa'id. Perempuan, sa'idah. Lelaki, muslim. Perempuan, muslimah. Lelaki, mukmin. Perempuan, mukminah. Lelaki, musib. Perempuan, tak akan musibah. Saya hari ini bahagia. Apa yang membuat saya bahagia? Datang disambut. Selepas datang duduk, dibagi pula air minum. Masya Allah, tabarakallah. Tadi masa awal sampai, dibagi minum kopi. Ustaz bahagia? Bahagia. Cuma rasa kopi itu tetap pahit. Hidup punya hati. Sebab hati ini bukan punya kita. Dia punya Allah. Tapi yang dibagikan tajuk kepada Al-Faqir Abdul Somad adalah kebahagiaan yang hakiki. Lawan dari kata hakiki, majazi. Majazi bukan yang sebenarnya. Kiasan semata. Manakala kita sedang berada di gurun Sahara pasir yang panas terik, nampak dari jauh air. Oh, air. Yang sedang haus menengok air ini, Masya Allah, tabarakallah, hilanglah dahaga nampaknya nak minum air. Tapi manakala dia dekati, rupanya bukan air. Fata Morgana. Itu yang disebut dengan majazi. Penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dalam dunia ini hanyalah sesuatu yang menipu. Semuanya menipu. Memang manusia ini semuanya tertipu. Awak nak ke mana? Cari makan. Pergi pagi, pulang petang, cari makan. Dah dapat duit, tak boleh makan. Unik manusia. Susah-susah bekerja sampai tak tidur, sampai semuanya sibuk mencari makan. Tapi manakala makanan dah ada, tak boleh makan. Saya berapa kali bersama majlis orang-orang hebat. Makanan, Masya Allah. Ada ketam, ada udang, ada musang. Musang King. Saya tengok mereka tak ada makan. Dia makan sayur je. Saya tanya, tak makan ketam? Kolesterol. Tak makan Musang King? Diabetes. Saya bahagia. Semua saya makan. Artinya apa? Manusia ini sebenarnya sedang tertipu. Berapa banyak orang mencari duit untuk sehat. Tapi manakala duit didapat, rupanya habis untuk berobat penyakit. Semakin besar kota, semakin hebat hospital, semakin banyak dokter spesialis, semakin dekat malaikat maut. Oleh sebab itu jangan sampai tertipu. Ustaz Abdul Somad yang menyampaikan tazkirah kajian umum bicara ilmu di Warga Miti ini dengan tajuk kebahagiaan hakiki. Ustaz sendiri yang bagi kuliah ini sudah bahagiakah? Tengoklah sendiri. Saya ini bahagia. Dari mana orang tahu ustaz bahagia? Bahagia dalam hati. Dia akan keluar. Saya hari ini bahagia. Hati saya sedang berbunga-bunga. Mana tandanya? Baju pun berbunga. Oleh sebab itu maka kebahagiaan bukanlah di ujung lidah, di tepi bibir. Kebahagiaan adalah manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah hati, meninggalkan anak istri di rumah. Dia akan pergi jauh 8 hari 8 malam ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. dan dia tidak boleh terus saja pergi sebab musuh sekeliling akan membunuh dia. Maka dia pun pergi ke atas Jabal Sur. Tempat Nabi bersembunyi itu Jabal Sur. Tempat Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Tulisannya sama, titik saja yang beza. Yang satu Sur, yang satu Nur. Silap-silap titik, salah cerita. Sekarang banyak jamaah balik umrah dia cerita, aku menengok tempat Nabi hijrah Jabal Nur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Dua-duanya sama-sama mengangguk. Tak apalah, selama dia bicarakan yang baik-baik. Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Sur. Tak bahagia, takut, musuh keliling pinggang, nyawa terancam, harta benda keluarga tinggal, risau, susah hati. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha ma'ana, la tahzan, jangan risau, jangan susah hati, jangan gundah, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Apa maknanya? Kebahagiaan hakiki hanya akan didapat kalau kita merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna doa-doa kita selama ini. Bila kita nak makan, kita baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Bila kita nak pergi, kita baca doa, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bila kita melihat rupa kita di cermin, kita baca doa, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Bila kita, semua doa-doa ini sebenarnya untuk apa? Untuk merasakan kita bersama dengan Allah. Kalau ada orang masa dia senang hati, dia kata alhamdulillah. Masa dia banyak duit, dia cakap alhamdulillah. Masa dia ada jawatan tinggi, dia katakan alhamdulillah. Biasa. Tapi ada orang yang pada saat senang dan susah pun mampu berkata alhamdulillah. Kerana Allah yang bersama dia saat senang, Allah juga yang bersama dia saat susah. Allah yang bersama dia saat bersendirian, Allah juga yang bersama dia saat dalam keramaian. Maka kebahagiaan hakiki adalah orang yang mampu merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita ini supaya nak selalu bersama, merasa bersama dengan Allah? Itulah maka kita diajarkan bangun pagi, jaga dari tidur, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tutup mata pun tetap mengingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa amun. Melihat wajah di cermin pun mengingat Allah. Allahumma. Awak kalau melihat wajah di cermin, awak apa kata? Allahumma kama hasanta khalqi. Itulah bacaan melihat wajah di cermin. Ada juga setengah orang dia tengok wajah dia di cermin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang sampai pada level iman tinggi semacam Abu Bakar Siddiq itu pun rupanya ada juga rasa takut, rasa cemas dia. Abu Bakar Siddiq apa dia katakan? Saya takut ya Rasulullah. Saya khawatir wahai Rasulullah. Padahal dia sudah belajar kepada Rasulullah 13 tahun. 13 tahun belajar iman kepada Rasulullah, 13 tahun mendalami tauhid kepada Rasulullah, tetap juga ada rasa takut. Apalagi kita baru tazkirah 13 minit. Takkan terus saja bahagia. Mengaji ini bukan macam kata orang-orang tua dulu, ambil kunyit, dia bagi kapur sirih, dari kuning berubah langsung. Tidak macam itu. Dia ada proses, ada belajar. Makanya apapun bicara ilmu, siapapun ustaz yang datang, ikut. Ada kajian di surau, ikut. Ada tazkirah, ikut. 4D, datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-mengantuk sikit, diampuni Allah. Kenapalah saya ni ustaz, bila ikut tazkirah, datang mengantuk. Memanglah itu kerja setan. Itu jangan marah, itu memang sudah standar operasional setan. Itu memang sudah kerja-kerja dia. Setan itu kerja dia, la atian nahum min baini aidihim, aku datang dari hadapan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Kita luruskan niat, kita buat datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, Allah sedang menguji kita. Kadang banyak orang berkata, Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau rezeki dia banyak, badan dia sehat, jabatan dia tinggi, dia katakan, "Oh, Allah sedang memuliakan aku." Tapi bila rezekinya disusahkan Allah, badan dia disakitkan Allah, apa kata dia? Fa yaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menyusahkan aku. Kalla. Kalla. Bukan begitu. Maka bila kita ingin merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang pertama, mustilah selalu husnuzan pada Allah. Sedang pada manusia saja kita mesti husnuzan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minazzan, jangan kamu berburuk sangka. Jangan buruk sangka pada manusia. Ustaz Abdul Somad, ya. Nampaknya kawan saya, sahabat saya ni sekarang dah sombong lah. Dulu masa-masa susah dia baik dengan saya. Sekarang ni dia diam saja. Diam saja. Tak pernah bercakap. Muka dia pun tak ada senyum lagi. Mungkin dia sebab kereta baru, rumah baru, bini baru. Kita jangan ambil cepat kesimpulan fitnah tuduh tanpa ada bukti. Cuba tanya baik-baik. Dalam Islam diajarkan kita tak boleh percaya pada isu. In ja'akum fasiqun, kalau ada orang datang kepadamu membawa suatu berita, fatabayyanu, kita mesti clearkan, kita tanya, awak selama ini yang biasa baik pada saya senyum, kenapa berubah? Awak sombong kan? Aku sebenarnya bukan tak nak senyum pada engkau. Aku bukan nak muka ni muka nak tak cerahkan pada engkau. Kenapa tak baik macam dulu? Aku ni sakit. Tapi nampak sihat-sihat je. Orang banyak tak tahu aku sakit. Sakit engkau apa? Aku malulah nak bagi tahu. Apa sakit engkau? Dah sebulan tak boleh terkentut. Ustaz cakap pasal ni, pernah jumpa ke orang macam ni? Ya, saya jumpa, saya tanya. Oh, rupanya ada satu penyakit. Oleh sebab itu maka kita bertanya. Ada silaturahim. Man ahabba yubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya. Wa yumsa'allahu fi atharihi, panjang umurnya. Falyasil rahimahu. Berjumpa, bersilaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Tuan Haji? Sehat. Apa khabar? Sehat. Bila kita segan nak tanya saat itu, kita istighfar dulu. Astaghfirullah. Selepas berdoa, ada salam, ada kalam. Diawali dengan salam, berterusan dengan kalam. Sekarang kita pula, la salam, wala kalam. Salam tak ada, kalam tak ada. Tiba-tiba nak ambil gambar aja. Dulu orang tanya dululah, Ustaz apa khabar, bila sampai? Sekarang ni tak datang. Oleh sebab itu maka banyaklah sekarang silaturahim kita ni dah rosak. Maka cara yang paling baik nak bahagia adalah husnuzon pada Allah SWT. Ustaz Samad, kenapa Allah buat saya macam ni? Dia marah pada Allah, tapi marahnya pada saya pula. Dulu masa saya belum taubat, masa saya belum mengaji, rezeki saya lancar, duit saya banyak, hati saya senang. Sekarang ni, bila 2-3 kali dengar tazkirah Ustaz, saya pun taubat, saya pun mengaji, saya pun berhenti buat dosa, macam-macam musibah datang. Kenapa marah pada saya? Sebab Ustaz lah saya hijrah. Buat baik, datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, ada dua cara Allah. Yang pertama, dia nak bersihkan kita dari dosa-dosa kita yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, badan sakit, duri mencucuk tapak kaki. Kita berjalan 10 orang. Ada 10 orang kita berjalan bersama. Yang 9 ini selamat, sehat. Tapi ada satu yang kena, kaki dia tertusuk, tercucuk duri, bunga mawar jatuh di tepi jalan. Kenapa mesti saya yang kena? Kalau memang Allah itu adil, kenapa kita tak 99 ni kena? Nak jawab pakai hadis ke nak jawab pakai akal? Kalau nak jawab pakai akal, duri satu, kenapa saya yang kena? Kenapa tak 9? Duri satu, takkan kena 10? Tapi kalau dia nak dari hadis Nabi, sebenarnya Allah baik, Allah ingin engkau bersih sebersih-bersihnya, hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah, sampai orang itu berjalan di atas muka bumi dosanya bersih, tak ada lagi. Ada orang-orang yang disayang Allah, Allah ingin dia mati dalam keadaan bersih, tak ada membawa dosa. Maka hidup dia mungkin disusahkan Allah sikit, mungkin hati dia dirisaukan Allah sikit, supaya apa? Bersih segala dosanya. Tapi ada pula orang yang hidupnya tenang, rezekinya banyak, badannya sehat, tapi sebenarnya dia sedang dihukum Allah. Apa nama hukumannya? Istidraj. Istidraj, azab yang tertunda. Sebenarnya azab itu nanti dibagi Allah SWT, ditunda Allah SWT. Itulah yang disebut Allah, wa umli lahum, aku ulur, aku ulur. Seperti orang bermain layang-layang, dia ulur benang, dia ulur, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi tersangkutnya. Oleh sebab itu, maka kita selalu husnuzan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit, boleh jadi dengan sakit itu kita ingat sehat, kita bersyukur pada Allah. Berapa banyak orang yang tak pernah dibuat Allah sakit, tak pernah dia bersyukur pada Allah. Saya ni, memang besarlah nikmat Allah pada saya, Pak Ustaz. Saya tak pernah sakit. Jangan senang dulu. Fir'aun pun tak pernah sakit. Fir'aun matinya bukan kerana sakit. Fir'aun mati kerana tenggelam di Laut Merah. Oleh sebab itu maka, bila kita sakit, satu sisi kita katakan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk orang mati saja. Bila kita datang ke rumah sakit, kita tengok, awak sakit? Iya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi memanglah sudah lazim di bumi Melayu ni, bila innalillah tu mati. Padahal cuba tengok ayatnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah di situ bukan hanya mati saja. Baca pangkal ayatnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wa naqsim minal amwal, susah, wal anfus, sakit dan mati, wasamarat, tak ada buah-buahan, kering, tak tumbuh kurma dan anggur. Maka orang ini kita katakan innalillah, takut. Aku ni takutlah. Kenapa engkau takut? Aku takut laki aku diambil orang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan untuk orang mati ya. Oleh sebab itu maka, apa makna innalillah? Apa makna innalillah? Jangan takut, jangan cemas, jangankan harta kita, jangankan anak bini kita, jangankan keluarga kita, innalillah. Kita ini pun datang daripada Allah dan akan balik kepada Allah, tak tahu apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum, dia yang sudah mengeluarkan kamu dari perut, maaf, dia yang sudah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Ada yang keluar dari perut ikan? Tak ada. Dia yang sudah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Jangankan bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Mak Saleh, bahasa orang putih, nama kamu pun kamu tak tahu. Cuba tunjuk jari, angkat tangan yang masa lahir dia dah tahu nama dia. Tak tahu. Saya, nama saya Abdul Somad. Siapa yang bagi nama? Mak saya. Mak saya minta pada datuk saya, ya, siapalah agaknya nama yang sesuai untuk anak aku ni. Kata datuk saya, bagilah nama dia Muhammad Solah. Nama saya dulu pertama Muhammad Solah. Kami orang Melayu, Solah, kata mak saya, Solah ni nama ikan lah. Ikan selar. Di kampung saya ikan selar ni ikan Solah, kata dia. Takkan anak aku nama ikan. Nah, dia ganti, carilah nama lain, Abdul Somad. Abdul Somad. Sampai saya di Malaysia, rupanya nama Abdul Somad ni nama orang-orang besar semua. Ada pula Abdul Somad Building. Masya Allah, tabarakallah. Siapa lagi nak puji kita kalau bukan kita sendiri? Oleh sebab itu maka, nama kita pun kita tak tahu. Kita tak ada membawa pakaian, kita tak ada membawa kain dan baju. Oleh sebab itu maka, sedar diri. Yang pertama kali yang mesti membuat kita bahagia adalah kita mesti selalu husnuzan pada Allah. Apapun yang datang, selalu husnuzan. Tapi tentu dengan mengikut Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan nanti buat dosa, buat maksiat, dia guna dadah, dia guna sabu, dia pakai haram, lepas itu dia mabuk, lepas itu masuk hospital, datang orang melawat ramai-ramai. Kenapalah awak sampai buat macam ni? Kita kena husnuzan pada Allah. Itu bukan husnuzan. Yang makna husnuzan ini adalah kita sudah buat baik, niat baik, pikir baik, renung baik, cakap baik, buat baik, datang tak baik. Husnuzan pada Allah. Tidak ada cara lain selain husnuzan. Sebab kita berpikir, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa dia tidak, kenapa dia tidak, kenapa aku saja. Itulah yang membuat kita kena penyakit tak tidur 2 hari 2 malam. Nama penyakitnya insomnia. Pukul 2 malam, pukul 3 malam, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Esok pergi pada psikiater, pada doktor. Assalamualaikum tuan doktor. Waalaikumsalam. Apalah agaknya penyakit saya ini tak boleh tidur malam hingga pukul 2-3 malam. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Dia pun bagi ubat. Awak makan ubat ini pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Yang ini makan sebelum makan, yang ini makan sesudah makan, yang ini makan sama-sama sedang makan. Membaca ubat dia itu bertambah pula penyakit lagi. Tuan doktor, apalah saya ni? Dah 2 malam saya tak boleh tidur. Kata doktor dalam hati, engkau 2 malam, aku dah 2 bulan tak tidur-tidur. Kita ni semua ada problem hidup. Maka tak ada cara lain selain husnuzan pada Allah. Ambil air wudhu. Selepas ambil air wudhu, menghadaplah pada Allah. Allah maja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waja'alni minal mutatahirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Waja'alni min ibadika salihin, jadikan aku orang yang soleh. Angkat kedua tangan. Masalah ini besar, tapi sebenarnya engkau yang paling besar. Allahu Akbar. Inna salati, sembahyangku ini, wa nusuki, ibadahku ini, wa mahyaya, hidupku ini, wa mamati, matiku ini, lillah, semuanya untuk engkau ya Allah. Tapi bila kita di hotel, yakinkan dulu memang kiblat ni betul. Sebab kadang kita dah sembahyang, rupanya datang kawan, kiblat engkau salah lah. Pengalaman saya pribadi. Oleh sebab itu maka tak ada cara lain. Kita nak pergi ke mana? Nak mengadu ke mana? Mengadu ke kawan. Ini yang banyak manusia ni sekalah sekarang. Dia tak mengadu pada Allah. Dia mengadu ke mana? Ke Facebook. Mark Zuckerberg. Sudah kali-kali, beribu kali dia kata, janganlah kamu mengadu pada aku. Aku pun susah juga. Banyak umat Islam ni mengadu pada dia. Jaga pagi, dia mengadu. Aku susah hati lah. Ah, kawan pula bagi komen. Matilah kau, kata dia. Semua nak mengadu. Semua nak mengadukan masalah dia pada wall Facebook. Bila nak buat status di FB, buatlah hadiri bicara ilmu di MITI. Nah, itu boleh. Tapi kalau mengadukan hidup kita, mengadu kepada kawan, semua kita ceritakan pada dia. Hari ini dia kawan, esok berubah menjadi lawan. Mengadu kepada siapa? Mengadu kepada doktor. Doktor, saya ini susah. Kata doktor, aku lebih susah lagi. Aku tahu banyak penyakit, engkau tak tahu. Elok lagi engkau tak tahu, aku tahu. Kadang hidup ni elok juga kita tak tahu. Sebab jika kita tahu, kita makin. Ada seorang sahabat saya, jamaah kita juga, dia doktor. Dia sakit. Pergi ke rumah sakit, dia sudah guna baju yang berwarna color green ke blue. Orang bila nak operation dia pakai guna baju. Masa nak disuntik, masa nak dimasukkan ubat supaya dia tak sedarkan diri itu, maka dia kata kepada kawan dia, jangan buat. Saya tak jadi operation. Kenapa? Sebab aku tahu kamu akan bagi aku ubat itu dan aku tak tahu bila aku akan sedar. Dia tanya, iyakah bila dia bagi ubat itu kita tak tahu bila kita sedar? Tak tahu, ustaz. Kenapa banyak orang mahu saja? Sebab dia tak tahu. Saya tahu, maka saya tak mahu. Oh, kalau begitu elok juga kita tak tahu. Maka sebenarnya tiada tempat mengadu kecuali la haula wala quwata illa billah. Bila nak kita sampai pada kebahagiaan hakiki, hanya satu saja. Sebenarnya mereka yang pakai narkotika yang dia guna ubat nak tidur selamanya ke, nak buat happy saja, dia makan ini nak buat happy. Apa sebenarnya yang mereka cari itu? Yang mereka cari adalah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dia tidak hakiki. Kebahagiaan yang sekejap saja. Lepas itu susah balik. Dia makan ubat ini, dia bahagia 24 jam, 24 hours, bahagia. Lepas itu, dah habis dah. Dia tulis di situ, bahagia habis dah. Sedangkan kita nak kebahagiaan yang hakiki. Bila susah hati, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bizikrillah, ketahuilah dengan mengingat menyebut asma Allah, tatmainnul qulub. Kadang kita ni pun tak tahu. Jaga tidur pagi subuh tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba susah aja. Susah, risau. Kita pun tak tahu entah apa yang dirisaukan. Semua ada. Kereta ada, rumah ada, makan ada, semua ada. Tapi kita rasa risau hati. Bagaimana cara nak menghalau risau ini? Ini mesti kena betulkan akidah. Kadang orang sekarang ni dia modern, dia banyak ilmu, tapi masalah hati dia tak tahu. Nak menghilangkan risau hati, dia pergi pula pada bomoh. Tok bomoh, cuba engkau hilangkan risau hati aku ni. Kita bomoh, engkau nak jin yang besar apa yang kecil? Tidak ada cara lain menghilangkan risau hati kecuali minta kepada dia yang punya hati. Pagi-pagi sembahyang duha dulu. Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Nanti menjelang siang salat qabliyah zuhur, masuk ke dalam surau. Surau kita masya-Allah tabarakallah. Apa nama surau kita tadi? Ar-Rahman. Kenapa tak bagi surau Ar-Rahim? Kenapa Ar-Rahman? Tentulah memilih itu bukan dia pilih-pilih saja. Ada makna di situ. Kalau Ar-Rahim, yang dapat itu hanya orang beriman saja. Tapi kalau Ar-Rahman, semua dapat. Kalaulah Allah itu hanya punya sifat Ar-Rahim, sudah lama yang tak percaya kepada dia itu mati. Kamu tak percaya pada aku? Mati. Tapi Allah bukan Rahman. Dia Rahim. Dia Rahim. Dia Rahman. Bahkan yang pertama disebut bukan Rahim. Bismillahirrahim saja Rahman dulu. Macam orang bagi beras pada ayam. Dia bagi beras pada ayam. Semua dapat. Ayam baik dapat, ayam tak baik pun dapat. Ayam tak baik pula lagi banyak dapat. Tapi yang mendapatkan Rahim, dia bagi nama Rahman. Sebab apa? Sebab banyak orang yang takut masuk ke surau. Itulah maka tazkirah malam tadi tidak dibuat di surau, tidak buat di masjid, dibuat di Stadium Melawati. Sebab apa? Sebab sekarang banyak juga belia, orang-orang yang banyak dosa, dia takut ke masjid. Ustaz Abdul Somad, kalau buat tazkirah tolong jangan buat di masjid. Kenapa? Sebab kawan saya ada 2-3 kali ke masjid mati. Saya kalau menengok masjid ni pun hati saya risau. Mendengar azan pun risau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalah azan ni? Hati-hati. Hati kita ada syaitan. Siapa yang risau mendengar azan, risau menengok masjid, risau mendengar tazkirah, pergilah ke Ustaz Ruqyah. Dia dikeluarkan hantu syaitan yang ada dalam hati. Oleh sebab itu maka tiada cara lain. Datang tazkirah, dengarkan. Dulu susah. Dulu bila nak dengar tazkirah, kita mesti tunggu tok guru, tunggu tuan, tunggu ustaz. Dulu bila nak dengar tazkirah, mesti datang ke surau. Sekarang senang je. Ustaz Abdul Somad official. Subscribe, like and share. Bukan susah. Senang je. Oh, ustaz nak iklan je. Tak ada iklan lah. Saya nak cakap je. Nak follow-follow lah. Maknanya apa? Habis. Saya mula tadi pukul 10.30, sekarang pukul 11. 30 minit kita bahaskan baru satu. Kembali kepada Allah. Orang yang kembali-balik kepada Allah itu adalah orang yang taubat. Taba yatubu taubat. Kembali kepada Allah. Cukup. Masuk yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang percaya kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Dua, wa kunu ma'as shadiqin, bersama orang yang baik. Ini cara kedua. Bila kita ingin berbahagia, maka kita jangan bersendirian. Jangan pernah sendirian. Wa minal itsnaini ab'adu, setan akan menjauh kalau kita berdua, bertiga, berempat. Berapa warga MITI yang saya nanti kita akan bagi tazkirah ini yang berbahagia? InsyaAllah Ustaz Abdul Somad, warga MITI yang akan datang pagi ini adalah 1,000 orang. Oh, 1,000 orang, mana berani setan? Setan dah nak masuk tadi, dia tengok 1,000 tak jadilah, kata dia. Ramai juga ni. Oleh sebab itu jangan pernah bersendirian. Serigala, harimau, dia akan menerkam kambing yang sendirian. Tapi manakala berjamaah, itulah makanya kita kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah fakun man ma'allah. Kalau engkau sanggup, bersama dengan Allah. Kalau engkau tak mampu, maka bersamalah dengan orang baik-baik. Jangan pernah bersendirian, bersama dengan orang baik-baik. Alhamdulillah, berkawan. Nabi Muhammad SAW, dia ada berkawan dengan Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab, orang Persia. Persian, Iran sekarang. Dia ada berkawan dengan Bilal bin Rabah. Bilal, ini Egypt, Kaherah, ini Sudan, Afrika Utara, Mesir, Sudan. Antara Mesir dengan Sudan ini ada kampung kecil namanya Nubia. Itulah kampungnya Bilal. Di Nubia ini kulit orang dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada curah warna, color lain tak ada. Maka saya dulu masa belajar, saya duduk di asrama. Saya suka berkawan dengan kawan-kawan dari Afrika ni sebab nampak saya lebih putih. Saya rasa happy lah kejap. Oleh sebab itu maka kita mesti berkawan dengan orang. Jangan pernah bersendirian. Banyak orang merasa bila saya dah tobat, saya dah hijrah, saya cukup bersendirian. Jangan. Mesti kita bersama-sama. Ada community-community. Awak di mana? Saya bekerja di MITI. Bersama dengan Surau Ar-Rahman Miti. Nanti balik ke rumah di mana? Saya ada di rumah duduk kat ini. Saya pun tak tahu nama-nama di Malaysia. Di situ ada surau? Ada. Ikut bersama dengan surau. Jangan sampai orang surau tak tahu, tak kenal dengan kita, muka tak nampak, tiba-tiba datang jenazah je. Apa ni? Mana dia selama ni? Dia sebenarnya dah lama kat sini, cuma tak pernah datang. Datang-datang jenazah je. Kata Tok Imam, letak dia depan saya. Ini orang ni sombong. Selama dia tak mau di belakang saya. Kita bagi dia kemuliaan, kehormatan. Letak dia di depan saya. Usalli ala hazihil janazah. Arba'a takbiratin. Selama ni kata Tok Imam, aku takbir sekali je. Sekali ni aku bagi dia 4 sekali. Tak pakai rukuk, tak pakai sujud. Jangan pernah meninggalkan umat bersama dengan umat. Saya pun kadang badan ni lemah, letih. Semalam 3 tazkirah, pagi tazkirah, siang tazkirah, malam tazkirah. Beberapa pengerusi bertanya kepada saya, Ustaz Somad sihat? Sihat. Beberapa kali mereka tanya saya, Ustaz Somad sihat? Saya tahu mereka tengok saya macam-macam sakit, macam-macam nak mati Ustaz. Tapi manakala berjumpa dengan yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, sihat balik. Sihat balik. Itulah gunanya kita bersilaturahim. Ada energi. Rupanya yang membuat research ni orang putih, bukan orang Islam. Kenapa orang Islam itu solat zuhur 4 rakaat? Dari subuh ke zuhur energi kita dah habis dah. Masuk office dari rumah pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam habis energi. Bagaimana nak charge energi ini lagi? Maka kita pun bersama-sama solat zuhur. Allahu Akbar. Energi dia, energi dia, energi dia berpindah. Kuat energi itu balik. Bersama. Bangkit semangat kita balik. Karena kita pun sedang susah hati, kita pun sedang risau, kita pun sedang letih. Tapi manakala berjumpa dengan orang, apa khabar? Apa khabar? Bercerita, sihat, bangkit semangat. Sihat ya? Sihat, sihat. Ustaz sihat, ustaz sihat, ustaz sihat. Sihat. Saya alhamdulillah sampai hari ini belum pernah saya sampai sakit masuk hospital. Kalaupun masuk, mendoakan orang nak mati. Beberapa kali saya dibawa masuk ke hospital. Ustaz Somad, nanti kita masuk hospital. Okey. Nak bagi tazkirah ke? Tidak. Ustaz bisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Tengok ustaz, ini jemaah ni sakit dah lama ustaz. Dia dah lama ingin mendengar tazkirah ustaz. Kalau ustaz datang mungkin dia sihat. Dia berterbaring di atas tempat tidur. Manakala saya sampai, menengok saya sampai, dia terkejut, dia duduk. Dia terkejut, saya pula yang takut. Ustaz Somad kata dia. Ustaz Somad, dia macam-macam tak percaya. Ustaz Somad. Ya, saya pun angkat tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi. Ustaz Somad, kata doktor saya ni tak ada harapan lagi lah. Kata doktor saya ni nak mati. Jangan percaya. rukun iman kita 6, jangan tambah 7. Rusak akidah. Jangan susah hati, jangan risau. Tapi Ustaz Somad, doktor cakap dah 5-6 doktor masuk ke dalam ni, dia katakan umur saya tak banyak lagi. Tuan Haji jangan percaya. Itu pengerusi masjid dekat rumah saya. Apa kata doktor? 2 tahun lagi mati. Sekarang tak mati-mati. Doktor yang bagi tahu tu pula dah mati duluan. Mohon maaf tuan doktor, jangan tersinggung. Mendengar tazkirah saya, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, balik mati. Oleh sebab itu kita mesti bersama, jalin silaturahim. Subuh bersama, zuhur bersama, asar bersama, maghrib bersama, isya bersama, tazkirah duha bersama. Wa kunu as-sadiqin. Kalau kita nak berbahagia, maka sentiasa kita bersama dengan orang baik-baik. Alhamdulillah. Berapa banyak kita bersama dengan orang yang bukan satu suku dengan kita, bukan sebangsa dengan kita, tapi dia baik luar biasa. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau bulan Ogos, masa belajar di Maghribi dulu, bulan Ogos semua balik. Pelajar masa Malaysia balik, pelajar yang lain balik. Saya masa itu tak balik. Semua pelajar luar negara akan diletakkan di asrama baru. Satu bilik, 2 orang. Saya tak tahu entah satu bilik dengan siapa. Saya tengok satu bilik dengan dari pelajar dari Guinea. Saya tengok dia, ai matilah aku. Pelajar Guinea. Rupanya dia baik. Dia tanya, awak dari mana? Dari Indonesia. Oh, saya dari Guinea. Kata dia, Guinea ni dia empatnya ada di dunia ni ada 4. Satu Guinea, satu Guinea Bissau, satu Guinea Conakry. Yang satu lagi Guinea dekat kampung awak. Hah? Ada dekat kampung saya di Indonesia Guinea. Ya. Yeah. Mana dia? Papua New Guinea. Oh. Kenapa boleh dia dari Afrika datang situ? Kata dia, aku pun tak tahu. Macam mana boleh hanyut dari Afrika sampai? Cerita kami pun sampai. Maka kita tak boleh nilai orang dari wajahnya. Nampak wajah dia seram, itu takut tengok dia. Kata saya pun tak berani mandang. Pandang kejap-kejap je. Takut. Rupanya dia baik. Dia ambil roti, dia belah roti, dia potong timun, dia potong apa, dia masukkan, dia ambil ikan kaling, dia masuk. Dia ambil satu untuk dia, satu untuk saya. Tafadhal, sila, kata dia. Dia makan, dia senyum. Saya makan, saya tak telat senyum. Ikan tu mantah. Tapi dia baik. Maka kita, betul kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suarikum, tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila kulubikum. Yang dipandang Allah adalah hati kamu. Ya, sebab itu kita bergaul, berkawan dengan siapapun kita berkawan baik. Saya sampai hari ini tak ada beza-bezakan kawan. Semalam datang daripada UKM. Dia nak tanya-tanya tentang dakwah pada saya. Ustaz Somad, boleh saya tanya-tanya tentang dakwah? Boleh. Nama awak siapa? Hiu. Hah? Hiu. Tempat saya hiu ni ikan. Sahabat kita doktor. Dia seorang research. Dia tanya-tanya macam mana dakwah. Beza agama, beza suku, lalu, oh saya ni ustaz, saya ni Abdul Mukarram, saya ni PhD. Awak beza agama, tak boleh tanya-tanya saya. Masalah agama, wala ana abidu ma'abattum, wala antum abidu nama abud lakum dinukum. Wali adik, saya jelaskan semuanya. Saya, Abdul Somad, menjadi seorang pensyarah, pendakwah, mengajak orang ke jalan Allah, seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ni bukan cuma rahmatan lil muslimin, bukan cuma rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang Islam lidahnya kasar, cakapnya mencaci maki orang, sumpah serapa, lalu memandang orang hina, remeh temeh, rendah semuanya, akulah yang paling tinggi, akulah yang paling mulia, bukan Islam. Siapa muslim itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lidahnya, wayadih, dari tangannya. Itulah orang muslim. Banyak sekarang mengaku muslim tapi lidahnya tak selamat. tangannya tak selamat. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya banyak menyakiti hati orang lain. Saya yakin dan percaya di warga MITI ini yang paling banyak cakapnya hari ini banyak menyinggung perasaan. Makanya saya selalu bila ujung akhir last tazkirah itu saya sampaikan. Demikianlah tazkirah ini saya sampaikan. Mohon maaf banyak cakap tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Apakah tuan puan memaafkan silap salah saya? Maaf, terima kasih. Belum lagi. Dia nak cepat je. Pertama, husnuzan pada Allah. Yang kedua, mesti bersama dengan orang baik-baik. Buat community. Di office ada surau, di dekat-dekat rumah ada surau, ada pertemuan hari Sabtu, hari Ahad, hari cuti bersama keluarga, duduk, panggil ustaz tazkirah, bahaskan. Coffee morning, baik. Family gathering, elok. Tapi diisi dengan tazkirah-tazkirah. Mungkin bila kita sampaikan, bukan maknanya bila kita sudah mengaji, kita sudah baca Quran, kita sudah buat baik, kita boleh nasihati orang. Belum tentu cakap kita masuk pada orang lain. Tuan, puan, datuk, daten, jangan bila dah dengar tazkirah, balik ke rumah, dia panggil semua. Ayah, emak, duduk sini. Belum tentu cakap kita didengar orang lain. Saya, ustaz. Dah disebutkan tadi oleh pengacara kita. Ini adalah Ustaz Abdul Somad, BA daripada Al-Azhar University, Master daripada Maghribi, PhD daripada Sudan, Datuk Ulama Setia Negara. Mendengar tu tadi, rasa saya naik ke awan. Kita boleh jadi cakap kita tak didengar oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Dulu masa almarhumah mak saya masih hidup, saya balik ke rumah. Kata saya, mak, elok puasa bulan Rajab ni. Elok puasa Rajab. Apa kata dia? Aku tadi baru mengaji di surau. Kata ustaz di surau tu tak elok lah. Kata saya, aku ni ustaz. Orang tua kita, mak bapa kita tidak pernah melihat kita besar. Mereka selalu melihat kita adalah budak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi saya, di mata mak saya, dia tak pernah tengok saya ini sebagai seorang ustaz. Dia tengok saya ini budak kecil. Jadi kalau saya bagi tazkirah, dia senyum. Sebab dia tengok budak kecil ini dah pandai pula bagi tazkirah. Oleh sebab itu kita guna lidah orang lain. Kita pakai mulut orang lain. Tapi ideanya kita bagikan daripada kepala kita. Last yang ketiga. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibn Hibban. Nama kitabnya Sahih Ibn Hibban. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Min sa'adatil mar'i. Senang aja nak ingat. Nama hadisnya tentang sa'adatil mar'i. Bahagia. Yang meriwayatkan pula orang bahagia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata dia? Arba. Ada empat yang membuat orang bahagia. Yang pertama, al-mar'atus salihah. Lelaki bahagia, mar'atus salihah. Perempuan bahagia, ar-rajulus salih. Yang kedua, al-baitul wasi'. Al-baitul wasi' maknanya rumah yang besar. Bagaimana mungkin Nabi berkata rumah yang besar sedangkan rumah Nabi kecil? Nabi kalau sembahyang tahajud malam, Allahu Akbar, kaki Aisyah di hadapan dia, dia dorong ke depan. Menunjukkan kamar bilik itu kecil. Siapa yang nak tahu bilik Nabi SAW bersama Aisyah, tengoklah kubur Nabi sekarang. Kubur Nabi yang kecil, itulah bilik Nabi, kecil. Lalu apa makna al-baitul wasi'? Hati yang lapang. Hati lapang. Berapa banyak orang rumah besar, hati sempit. Yang paling elok rumah besar, hati lapang. Itu lagi elok. Yang ketiga, al-markabul hani. Al-markabul hani, markab kendaraan. Kalau zaman dulu, unta, keledai, kuda. Zaman sekarang kita tak naik unta lagi, kereta lah. Kereta yang selesa, yang mahal. Kadang banyak juga kereta ni mahal, cuma hati kita susah. Sebab apa? Sebab belum bayar bulan ini lagi. Belum cash lagi. Bila hati kita lapang, hati kita senang. Kadang bila kereta ni dah lama, dah 5 tahun, dah 10 tahun, macam-macam datang. Kita betulkan ini, rosak pula ini. Kita picit horn, keluar air. Macam-macam. Oleh sebab itu, maka kereta, kendaraan yang menyampaikan kita pada tujuan. Yang terakhir, yang keempat, Al-jarus salih, kawan yang salih. Kalau dapat kawan yang salih mengingatkan kita pada sembahyang kita, mengingatkan kita pada bacaan Quran kita, mengingatkan kita apakah kita sudah bayar zakat atau belum, peganglah dia sampai mati. Kerana apa? Karena dia yang akan menyelamatkan kita dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nanti semua orang yang berkawan baik, bersahabat di dunia ini akan berkelahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab engkaulah aku mabuk. Sebab engkaulah aku pakai dadah. Kenapa engkau ajak aku dulu? Engkau salah juga. Kenapa engkau bagi free? Berkelahi di hadapan Allah. Illal muttaqun. Kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di hadapan Allah akan saling berkasih sayang memuji. Sebab engkaulah aku tahu pagi itu ada Ustaz Abdul Somad Tazkirah di MITI, aku pun datang ikut. Sebenarnya aku bukan warga MITI, tapi aku masuk tak apa. Sebab engkaulah aku tahu. Sebab engkaulah aku mengerti faham ada kajian Quran Tajwid, Tafsir. Maka saya selalu meluruskan hati dan niat. Maka insya Allah kita ini semua orang yang berbahagia di dunia, berbahagia pula di akhirat insya Allah. Bila kita nak mati susah, maka kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut, ya Allah. Kalau kawan kita baik, dia yang akan membisikkan ke telinga kita. Nampak dia kita sakit, dia bisikkan, la ilaha illallah. Tapi sakitnya sakit yang keras, sakit demam-demam jangan. Nah, ini lepas ni nampak kawan, siapa mana dia tak datang, datang ke rumah lah. Belum lagi, nak cepat je. Kawan yang baik masa hidup dia tenangkan hati kita. Aku susah lah brother. Apa yang kau susahkan? Aku susah hati sekarang ni agak-agak. Tenang, tapi aku ni dah 2-3 hari tak sihat. Engkau baru 2-3 hari. Aku semalam tengok di newspaper, dia dah sakit 2-3 tahun tak sedarkan diri. Ingat, unzur ila man huwa asfala minka. Tengok ke bawah. Kita kalau tengok ke atas ni, di dunia ni tak pernah berkesudahan. Akan selalu ingin, ingin, ingin. Law kana li ibni Adam wadian min zahab. Kalaulah manusia ni punya lembah dari emas, la taman ayakuna lahu wadian akhar. Dia akan minta satu lagi, dua lagi. Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbat tanah. Dia tidak akan pernah merasa bahagia kerana dia kata Allah tak adil. Kenapa dia dapat? Kenapa dia dapat? Kenapa dia dapat? Kenapa aku tak dapat? Maka tengok ke bawah. Kalau nak bersyukur, nak hati senang, nak happy bahagia, pergi ke rumah sakit. Tengok orang sakit. Balik dari sini nanti, pergi ke hospital. Tanya. Assalamualaikum, security, saya nak tengok. Awak nak tengok siapa? Semua yang sakit di sini saya nak tengok. Sebab apa? Menengok orang sakit, kita akan bersyukur nikmat sehat. Menengok orang miskin, kita akan bersyukur. Saya Ustaz Abdul Somad. Di mana-mana, di Kuala Lumpur, di Brunei Darussalam, disambut, dialu-alukan. Semalam di stadium, berjumpa dengan Datuk Bandaraya Kuala Lumpur. Berjumpa dengan Menteri. Berjumpa dengan Menteri Agama. Berjumpa dengan Mufti. Masya Allah. Ini kalau tak pernah menengok ke bawah, saya tidak akan pernah bersyukur. Pandang ke atas, pandang. Makanya nanti 17 hari bulan saya akan masuk ke dalam hutan. Naik sampan 7 jam. Menengok fakir miskin. Membagikan. Ha, baru kita sedar. Masuk ke dalam hutan tu barulah kita tahu bahawa orang tak kenal kita. Di Kuala Lumpur semua nak bersalaman. Semua nak jumpa. Di hutan. Mana ada? Di hutan kita jalan dia tengok je. Kata dia. Bukan dia kenal dengan kita. Barulah kita sedar diri, tahu diuntung bahwa kita bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, bila ada tuan-puan yang selama ini kurang syukur pada Allah, tak merasa dapat nikmat, selalu tak merasa senang, merasa susah, pergilah, balik dari sini cari anak yatim. Bawa anak, bawa keluarga, pergi ke tempat anak yatim fakir miskin. Nanti anak kita akan bertanya, ayah, ayah siapa ni? Dia anak yatim. Kenapa dia yatim? Ayah dia dah meninggal dunia. Engkau pun bila tak banyak syukur, aku letakkan juga di sini. Bukan salah kita pergi ke danau, pergi ke mall. Tak salah. Tapi itu akan membuat dia tak bersyukur kepada Allah dan dia nanti tidak bahagia. Sebab dia menganggap bila dibawa jalan-jalan ke mall, bahagia. Bila dibawa pergi beli mainan, bahagia. Bila ada game online PlayStation, bahagia. Bila tak dapat, tak bahagia. Maka kita ajarkan bahwa kebahagiaan bukan yang majazi, tapi yang hakiki. Dia bermula 10.30, sekarang dah 11.30. 60 minit. Sesuai yang tertulis, 600 mililiter. Soalan 1. Dalam solat berjamaah, mohon Ustaz terangkan keadaan di mana makmum perlu atau tak perlu menghabiskan bacaan Fatihah bagi membolehkan makmum mendapat rakaat tersebut bersama imam. Mazhab Hanafi mengatakan al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Maka makmum tak perlu baca sebab dah cukup bacaan imam. Makmum diam. Kalau ada makmum di belakang diam dari awal sampai akhir, solatnya sah. Sebab bacaan ini dah ditanggung oleh imam. Makmum apa namanya? Makmum diam. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau imam ni baca jahar, makmum tak perlu baca lagi sebab dia dah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Diam dia. Cukup. Sebab dia dah dengar bacaan imam. Maliki. Kecuali pada zuhur dan asar, dia mesti baca. Sebab dia tak dengar bacaan imam. Mana kita dengar? Mazhab Syafi'i, makmum mesti baca Fatihah. Dan saya pakai mazhab Syafi'i. Saya tetap baca di belakang. Solat zuhur saya baca, solat asar saya baca, solat maghrib, isyak, subuh pun saya baca. Bila Ustaz baca Fatihah, selepas imam baca. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Baru saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai habis. Ini dia kata waktu habis. Macam mana cepat betul imam? Ayat apa dia baca? Yasin. Allahu Akbar. Oh, pendek betul baca imam. Bila kita sampai ke masjid, imam itu nak rukuk. Allahu Akbar. Man adraka raka'atan faqad adraka salah. Siapa yang dapat rukuk, maka dia sudah dapat satu rakaat. Maka bila kita masuk ke masjid, nampak imam nak rukuk, imam nak rukuk, kita terus saja maju. Kita, tapi jangan terus rukuk. Banyak juga makmum ni terus rukuk. Allahu Akbar. Mana takbiratul ihram? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana Fatihahnya? Fatihah makmum ditanggung imam. Dalam mazhab Syafi'i sekalipun, bila dapat imam sedang rukuk, takbiratul ihram terus rukuk, sudah terhitung satu rakaat. Soalan 2. Jika imam tak menyedari solatnya batal atas sebab-sebab tertentu, bagaimana status solat makmum yang mengikutnya sehingga salam? Adakah makmum masih dapat fadilat pahala? Kita sembahyang. Manakala imam sujud, Allahu Akbar, nampak di tumit imam apa tu? Cat. Orang Kuala Lumpur sebut cat juga. Pen. Itu kalau ada di tumit atau di kulit, itu air wuduk tak masuk. Air wuduk bila tak masuk, wuduk batal. Kalau wuduk batal, solat batal. Maka kalau imam itu solat dia batal, makmum mufaraqah, memisahkan diri daripada imam. Selepas solat bagi tahu imam, "Tok imam, tu tumit awak. Oh, aku tak nampak tadi." Iyalah, tumit mana nampak? Orang lain tengok. Oleh sebab itu wuduk tu mesti kita tengok semuanya. Itu yang zahir. Bagaimana kalau kita tak tahu? Nahnu nahkumu bizawahir. Rupanya imam tu, imam ni pula imam yang tak banyak belajar. Dia pula takut dan malu. Sebenarnya tengah sembahyang tadi dah keluar angin. Kita tak tahu. Dia tak bagi tahu. Maka kita tidak dihukum pada yang kita tak tahu. Takkan kita tanya, "Tuan Imam, apakah tadi semuanya sukses?" Mana kita tanya? Kita hanya hukumkan pada yang kita tahu saja. Yang kita tak tahu, Allah tak hukumkan pada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kepelbagaian mazhab itu merupakan rahmat Allah. Bagaimana kita perlu meraihkan perbezaan fahaman tersebut? Saya dah jelaskan tadi. Bila imam membaca Fatihah, maka menurut mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca karena imam sudah baca. Dalam mazhab Maliki, makmum tak perlu baca kalau imam baca jahar. Dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap baca walaupun imam dah baca. Sebab mazhab Syafi'i berpegang pada hadis la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tak sah sembahyang bagi sesiapa yang tak baca Fatihah. Saya sampaikan tiga mazhab, tapi saya akhir saya jelaskan dalam perkara ini saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz sampaikan tiga-tiga tadi? Kenapa Ustaz sampaikan tiga? Kenapa Ustaz tak sampaikan satu saja? Saya nak jelaskan, bila nanti tuan puan sembahyang di Masjid India, kebetulan yang bagi tazkirah itu ada ulama dari India, diterjemahkan translate pakai bahasa Melayu. Nanti dia jelaskan apa kata ulama yang dari India itu bagi tazkirah. Ke hal hati ke coach coba. Ya bagai dia sampaikan. Kata dia bila kita sembahyang kita tak perlu lagi baca Fatihah sebab imam dah baca Fatihah. Nanti jamaah ni confuse. Sebab selama ini dia tahu bahawa makmum ni mesti baca Fatihah. Kenapa ulama dari India ni kata tak perlu baca Fatihah? Tapi bila saya dah jelaskan di sini, mereka tidak akan saling menyalahkan. Oh, patutlah dia cakap tak perlu baca Fatihah sebab dia dari India dan India itu majoritinya adalah mazhab Hanafi. Apa maknanya? Dari maghrib ke isya 45 minit kaji fikah 4 mazhab. Yang kita amalkan tetap Syafi'i. Apa guna yang tiga ini? Supaya kita menghormati perbezaan kepelbagaian mazhab fikah. Saya alhamdulillah di maghribi 2 tahun. Mereka mazhabnya Maliki. Di Kaherah pula masa tahun 1 belajar fikah kepada Syekh Najjar, Syekh Fatah Najjar. Mazhab dia Hanafi. Di kitab tu dia tulis lelaki perempuan yang bersentuh kulit tak batal wudu. Masa tu saya orangnya keras sikit. Buku tu masih ada di rumah. Saya tulis di situ, saya tak bersetuju. Dia cakap lelaki dengan perempuan bila bersentuh kulit la yubut lamsur rajul lil mar'ah la yubtilul wudu. Saya tulis kecil di situ, la wafik, saya tak setuju. Masa turun natijah memanglah gagal, tak lulus. Ulang balik tahun depan. Tahun depan jumpa dengan Syekh Dr. Rajai. Dia tulis lelaki dengan perempuan bila bersentuh kulit batal. Inilah guru saya, kata saya. Tapi manakala kami tengok antara Syekh Rajai dengan Syekh Najjar, bila berjumpa dia salam, dia peluk. Eh, kenapa mereka berkawan? Rupanya ini hanyalah perbezaan pada masalah fiqh saja. Ini kekayaan umat Islam. Kita mesti saling hormat menghormati. Tapi dalam pengamalan, saya tetap mengamalkan mazhab Syafi'i. Apa hukum bersalaman di antara sesama bukan mahram? Adakah pandangan ulama yang membolehkan bersalaman di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram? Saya sampai setakat ini bila ada yang nak bersalaman saya selalu angkat tangan. Kenapa? Dalam hadis dikatakan li ayyutaina ala ra'si ahadikum, dicucukkan ke kepala kamu paku dari api neraka, khairun, lebih baik, min antamusa yadam ra'atin la tahilu lahu, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Nabi Muhammad SAW pun tak memegang tangan perempuan yang tak mahram. Masa bayat dia angkat tangan saja, dia tidak bermusafahah bersalaman. Tapi kami tengok Syekh Yusuf Qardawi bersalaman dengan perempuan, Syekh Ali Jum'ah bersalaman dengan perempuan. Dia ambil pendapat yang membolehkan bila tak ada nafsu. Saya ada nafsu lagi. Mereka ni ulama-ulama besar. Saya tak salahkan mereka. Mereka ulama, mereka guru-guru kami. Baca kitab fatwa mereka, kami amalkan. 30 fatwa seputar Ramadan itu saya ambil fatwa Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Qardawi. Takkan saya salahkan Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Qardawi. Mereka ulama-ulama. Tapi saya pribadi pakai pada itu saya tak salam. Maka selama ini bila ada jamaah salam, saya angkat tangan. Ada juga setengah orang bila nak salamin dia dah tua, nenek-nenek, dia kata haram. Bila anak gadis, tak apa. Ha, ini jangan. Sebab itu maka kita jaga diri kita. Kita jaga sebab syaitan akan masuk. Bagaimana cara amalan untuk kita terus istiqamah dalam melaksanakan kebaikan dalam kehidupan? Pertama, berjamaah. Jangan pernah selepas bertobat sendiri. Mesti ada community. Ada community bikers, Islamic bikers. Ada community, macam-macam community. Ada di Riau, di tempat saya bagi tazkirah, macam-macam komuniti. Mereka ajak saya, Ustaz Somad, kita pergi ke sana naik ke motorcycle. Okey, saya ikut. Sebab nak ikut komuniti mereka supaya mereka dekat lagi kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat komuniti. Yang kedua, selalulah melihat orang mati. Sebab dengan melihat orang mati itu kita ingat mati insyaAllah. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha. Siapa yang menengok jenazah hingga disolatkan, lahu qirat, dapat pahala satu qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan. Siapa yang ikut menengok jenazah hingga masuk ke liang lahat, lahu qiratan, dapat dua qirat. Apa dua qirat tu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti dua bukit Uhud. Masuk ke liang lahat, sambut jenazah, letakkan ke bawah. Yang belum pernah buat, buat. Rasakan. Naik ke atas, orang tanya, macam mana rasanya? Susah nak diungkapkan dengan kata-kata. Meleleh air mata. Saya letakkan jenazah itu ke dalam, dianjurkan supaya hidung itu dibuka, kain penutup muka ditempelkan, hidung ditempelkan ke tanah. Cuba kita bayangkan kalau kitalah yang menjadi itu. Masuk ke dalam lubang, hidung ditempelkan ke tanah, lepas itu ditutup dengan kayu, habis itu ditimbun, mereka semua balik dan kita sendiri dalam. Cuba bayangkan. Apa yang boleh menolong kita? Jamaah miti yang 1,000 orang ni, ada tak yang nak mengawani saya agak semalam? Semua dah menggeleng. Oleh sebab itu maka sadarlah kita saat itu. Maka insyaAllah selalu. Saya tiap-tiap bulan kalau ada kabar Ustaz Abdul Somad ini ada jamaah meninggal dunia, saya datang. Sebab ada nasihat. Orang tak bagi nasihat pada saya. Saya jumpa pada Habib, Habib bagi saya nasihat. Ah cukup tu dah. Doktor bagi saya nasihat. Ah, cukup sudah. Mana nasihat yang paling masuk ke telinga ke hati? Nengok orang mati. Buka tutup mukanya, cium. Sejuk. Macam ais. Saya selalu. Tapi yang cium ni sesama lelaki. Jangan bini orang pula cium. Oleh sebab itu maka selalu tengok orang mati. Wa kafa bil mauti wa aiza. Yang ketiga, tengok saudara-saudara kita yang istimewa, yang kekurangan. Sampai saya ke masjid, maaf beribu maaf, rupanya tangan dia bekas kena api terbakar. Dia angkat tangan dia berdoa lama. Saya di belakang. Saya tengok, ya Allah, aku yang sihat selama ini mengangkat tangan kejap je. Dia yang kau uji dengan begitu lama tangannya ke atas. Baru kita sedar. Banyak nasihat yang kita tengok tak tertulis di buku, bukan ada kertas, bukan ada dalam kitab, tapi kita tengok dengan mata kita sendiri. Banyak orang-orang yang kekurangan dari physically dia, tapi sesungguhnya batin dia jauh lebih sempurna daripada kita. Kita pula physically kita sempurna, tapi batin kita cacat. Na'uzubillah. Oleh sebab itu, tiga, jaga jamaah, tengok orang mati, tengok orang yang kekurangan, insyaAllah kita akan istiqamah. Last, kebahagiaan hakiki untuk diri saya apabila saya gembira dapat memudahkan orang lain. Soalan saya, apakah nilai kebahagiaan ini akan menjadi tidak ikhlas sekiranya ada insan mengambil kesempatan di atas kebaikan kita? Kita beramal hanya disuruh sesuai kemampuan kita. Kata Imam Fudail bin Ayyad, tarkul amal li ajlin nas syirik. Tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amal li ajlin lu'ajlihim syirik. Tak jadi beramal kerana takut dipuji orang, riya. Masuk masjid, masuk surau Al-Rahman, nak solat sunat tahiyatul masjid. Tengok kanan banyak kawan, tengok kiri banyak kawan. Ah tak jadilah. Kenapa awak tak jadi tahiyatul masjid? Saya takut dipuji kawan, riya. Jadi bagaimana? Laksanakan saja. Usalli sunnatat tahiyatul masjid raka'atainillahi ta'ala. Allahu akbar. Tapi dalam hati ada rasa aku lebih. Hilangkan. Yang tak boleh itu kita sengaja pesan ke kawan. Brother, aku nanti bila masuk tahiyatul masjid, tolong kau ambil gambar ya. Lepas tu kau masuklah dalam FB kau. Status. Aku nak tengok berapa like ni. Wal amal li ajlihim. Beramal kerana orang lain. Itu yang dilarang. Kita buat saja apa yang kita buat. Kerana kalau kita nak selamat dari kepentingan orang banyak, selamat dari cakap orang, kita tidak akan pernah beramal. Yakinlah itu. Pemuda-pemuda belia, orang yang baru taubat, pergi ke masjid, dipuji orang. Oh, awak rajin sekarang ke masjid. Esok dia tak ke masjid lagi, takut dipuji orang. Ustaz Somad, saya tak ke masjid lagi. Sebab apa? Takut dipuji orang. Pergi ke masjid, langkahkan kaki, pergi berinfak, senangkan orang lain, mudahkan urusan orang lain. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membahagiakan orang lain, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon hebahan sumbangan tabung surau Ar-Rahman. Apa tanda orang bahagia? Maka dia membahagiakan orang lain. Apa tanda dia bahagia? Maka dia ikhlas memberikan apa yang boleh menolong agama Allah. Intan surullaha, kalau kau tolong agama Allah yang surkup, Allah akan menolong kamu, memudahkan urusan kamu. Maka dia bagilah sebagian daripada hartanya, karena itulah yang akan kekal abadi. Kalau di dalam poket dia ada 1000 ringgit, yang dia keluarkan 100, yang dia bawa mati yang 100 itu apa yang 1000? Saya ulang sekali lagi. Kalau di dalam poket dia ada 1000 ringgit, yang dia serahkan ke surau Ar-Rahman ada 100. Kalau dia mati, yang dia bawa yang 100 itu apa yang 1000? Yang 1000 itu akan tinggal, diambil ahli waris, habis. Maka serahkanlah sebanyak-banyaknya ke surau Ar-Rahman. Itulah yang akan Tuhan bawa mati menolong. Tak percaya cakap saya, tunggu malaikat maut datang. Itulah mana iman, itulah iman. Simpan. Ustaz Abdul Somad, kakak saya itu masa dia hidup dulu, bila dapat duit dia beli emas, bila dia dapat gaji dia beli emas, bila dia dapat dia beli emas. Saya tengok, mata saya menengok emas dia satu cuci tangan. Tempat basuh cuci tangan tu, itu emas semua isi. Saya tanya, mana emas tu sekarang? Habis diambil laki dia untuk bini baru. Saya bukan nak takut-takutkan puan. Maka kalau ada emas-emas tu sekarang, bagilah ke surau Ar-Rahman. Kalau tak percaya, cubalah. Tuan-tuan dah siap kan? Mereka malu je sebenarnya. Sekarang boleh gelak, tapi di jalan dia berfikir, betul juga kata Ustaz. Tapi jangan sebab ni nanti balik berkelahi pula. Adinda, mana TO abang? Buatlah sendiri. Patut mata engkau tajam tengok gelang aku ya. Tidak, niat saya baik, bukan niat nak buat orang bergaduh. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah dan mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.